إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ بَارَكَ اللَّهُ بِكُمْ تَعَالَى لَنَجْكُمْ فَإِنَّ كِتَابَ الْجَارِ كِتَابُ الْمُلَخَّصِ الْفِقْهِ yang dijelaskan oleh Fatihah Tuseh Dr. Salih bin Fawzan bin Abdillah Fawzan Rahimahullah Ta'ala Qalam Alif Rahimahullah Ta'ala Qala Imam Ibn Qayyim Rahimahullah telah berkata Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Walkitab wal mizanu ala annahu yaf'alu biljani kama fa'ala bilmajna alaihi. Dan di dalam Alkitab Al-Mizan, yaitu sebuah keputusan atau dan di dalam sebuah mikdar, mizan, batasan atau timbangan, bahwasanya pelaku kejahatan atau pelaku pembunuhan ini diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan korban. Pelaku pembunuhan maka diperlakukan seperti dia memperlakukan si korban. Kama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad ittafaqa 'ala dzalikal kitab wa sunnah wa asharus sahabah. Dan ini sungguh telah disepakati di dalam Alkitab dan Sunnah dan juga asar para sahabat. Yaitu di dalam diterangkan di dalam Alkitab I'lamul Muwaqqi'in. Intaha selesai. Wa fa'ala hadza maka dengan ini lau qata'a yadayhi summa qatalahu fa'ala bihi dzalik. Kalau seseorang ini memotong kedua tangan sekorban kemudian membunuh sekorban tersebut, maka si pembunuh juga akan diperlakukan sedemikian. Dipotong kedua tangannya dulu, kemudian baru dibunuh, dikisos. Fa'in kota ajarin al-gharapahu al-wairi dalik. Fu'ila bihi misluma fa'ala. Dan jika si pembunuh tersebut membunuh korban dengan batu, dilempar batu, atau membunuh korban dengan menenggelamkannya ke sungai atau ke laut atau ke dalam air atau yang semisal dengan itu, maka si pembunuh diperlakukan sebagaimana dia melakukan terhadap si korban. Wa in arada waliyul qisasi ayyaqata sira ala darbi unukihi bisayf falahu dhalik wa hadha huwa afdal. Dan jika wali si korban tersebut menuntut atau menginginkan untuk mencukupkan si pembunuh tersebut dengan kisos saja, maksudnya dengan dipenggal lehernya dengan pedang, maka boleh bagi wali tersebut, dan ini adalah yang lebih afdal. Jadi membalasnya hanya membunuhnya saja dengan pedang, menebas lehernya dengan pedang. Fa'in qatalahu bi muhrimin ta'yinu qatlihi bisayf. Dan jika si pelaku tersebut membunuhnya dengan seorang membunuh seorang yang maksum muhrim, yang halal darahnya haram untuk ditumpahkan, maka penentuan pembunuhan yaitu dengan pedang. Wa mislu qatli sayf fi waqtil hadir qatluhu bi itlaqir rasasi alaihi mimman yuhsinur rami. Dan semisal pembunuhan dengan pedang atau kisos dengan pedang ini untuk waktu sekarang ini bisa dilakukan dengan membidik si pelaku pembunuhan tersebut, yaitu ditembak dengan peluru. Tidak dipenggal dengan pedang, namun ditembak dengan peluru, ini juga bisa. Keterangan habis. Kemudian kita lanjutkan bab selanjutnya. Qala ma'alif hafizullah ta'ala bab fil kisosi fil atrofi. Bab kisos pada anggota-anggota badan. Al kisosu fil atrofi wal juruhi sabitun bil kitab wa sunnati wal ijma'. Kisos pada anggota badan dan juga kisos karena luka perbuatan yang mengakibatkan luka, maka ini ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma', bukan hanya pembunuhan saja. Sedangkan yang lebih ringan dari pembunuhan kemudian tidak ada, maka ada. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 45. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasina bisini wal juruha kirun. Dan sungguh kami telah wajibkan atas mereka untuk apa? Menegakkan qisas. Jiwa dibayar dengan jiwa. Jiwa maka kisosnya jiwa, mata maka kisosnya mata. Orang yang membuat buta orang lain, maka juga dikisos sebagaimana dia memperlakukan korban. Wal angfa bil angfi, hidung dibalas dengan hidung, motong hidung orang lain, maka dia dikisos, hidungnya juga dipotong. Wal uduna bil uduni, telinga dibalas dengan telinga. Wasina bisini, gigi dibalas dengan gigi. Wal juruha kisos, dan luka-luka semuanya itu ada kisosnya. Dan dalam sahihain fi kisati kasri saniyatir rabi' saniyatir rubayi, yaitu sebuah hadis tentang kisahnya Rubayi ini memecahkan gigi seri orang. Maka keluarga yang dipecahkan gigi serinya ini menuntut Rubayi untuk dikisos. Belum pakai apa ya. Rubayi ini apa? Memecahkan gigi orang. Gigi seri. Memecahkan gigi seri. Maka keluarga yang dipecahkan gigi serinya menuntut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kitabullahil kisos. Dan di sini kisahnya panjang. Tarik ulur ya kan. Si keluarga Rubayi ini enggak mau kalau Rubayi ini dikisos. Maunya bayar diat saja. Tapi apa? Keluarga pihak si korban tetap apa? Menuntut. Sehingga apa? Nabi SAW kita boleh kisos. Nabi SAW apa? Ya kita boleh. Untuk apa ditekan kisos? Namun di akhir dari kisah ini ada seorang sahabat yang kerabat dari Rubayi yang bersumpah dengan nama Allah SWT, demi Allah gigi seri Rubayi tidak akan dipecahkan. Dengan sumpahnya ini Allah SWT mengabulkan. Akhirnya prosesnya tarik ulur, akhirnya si keluarga korban memaafkan. Itu hadis dari hadis Anas mutawakkan oleh diriatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan syahid di dalam kisah ini adalah sabda Nabi SAW, kitabullahil kisos. Wajib untuk menegakkan kisos. Faman ukira bi ahadin fin nafsi ukida bihi fil atrafi wal juruhi idha tawafarat surut lukisasi sabiqah. Apabila seseorang ini bisa dituntut, orang tersebut dituntut kisos maka bisa juga dia dituntut dengan tuntutan anggota badan atau apabila terpenuhi syarat-syarat qisas sebagaimana yang telah lalu. Jadi tuntutan qisas dengan tuntutan qisas hukum bunuh dengan hukum anggota badan ini sama. Itu sama syarat-syaratnya sebagaimana syarat-syarat qisas dalam jiwa atau dalam pembunuhan. Wa yal ismatu, seorang yang dilukai atau mungkin dipotong anggota badannya belum sampai dibunuh, ini adalah seorang yang ismah, hartanya terjaga, yaitu seorang muslim. Buat taklif, dan pelakunya tersebut, dan si apa pelaku sudah terbebani syariat. Wal muka'afah, dan yang sepadan. Wa'adamal wiladati, dan tidak ada hubungan keturunan atau ayah dengan anak. Seperti kemarin. Wadzalika bi ayyakunal majna alaihi maksuman, dan juga si korban tentunya apa? Tentunya orang yang terjaga darahnya. Waljani mukallifan, mukallafan, sedangkan si pelaku, si pelaku kejahatan tersebut adalah orang yang sudah terbebani syariat. Maksudnya sehat, dewasa, sudah balik, tidak gila. Wayakunul majna alaihi mukafa'an liljani bil khuriyati warqi, dan tentunya si korban ini sepadan dengan si pelaku, sepadan di dalam apa? Sama-sama pelaku dan si korban ini sama-sama orang merdeka atau sama-sama budak. Maka ini baru bisa ditegakkan qisas karena sepadan. Wa yakunul aljani ghairu wadil majna alih, dan juga si pelaku kejahatan tersebut bukan ayah dari si korban. Baman la yuqadu bi ahadin fin nafsi, dan barang siapa yang tidak bisa dituntut dengan qisas di dalam pembunuhan, la yuqadu bihi fit tarfi wal juruh, maka juga tidak bisa dituntut pada permasalahan kejahatan di dalam mengurangi atau menghilangkan anggota badan atau luka. Hadhihi ya al-qa'idatu fi hadzal bab, maka ini adalah kaidah dalam bab qisas tentang anggota badan atau luka. Sama kalau atraf dan juruh ini apa? Ini di bawah apa? Belum sampai pembunuhan ya. Mungkin orang dipotong kakinya, dipotong tangannya, dipotong hidungnya, dipotong telinganya, misalnya. Belum sampai membunuh. Maka ini juga ada kisahnya. Wa mujibul qisasi fil atrafi wal juruhi huwa mujibul qisasi fin nafsi, dan yang mewajibkan qisas di dalam anggota badan dan juga luka ini sama sebagaimana yang ada pada qisas pada pembunuhan. bahwa al-amdul mahab pelaku benar-benar apa? Benar-benar orang yang sengaja ingin melukai orang atau ingin membuat cacat anggota tubuh orang lain dengan sengaja. Wala kuda fil khata'i wala fi syibhil amid. Dan di sana tidak ada kisah pada orang yang berbuat jahat, pada orang yang terjatuh ke dalam kesalahan, atau orang yang terjatuh ke dalam ketidaksengajaan. Waya jaril kisasu fil atraf, maka yang bisa ditegakkan kisah hanya orang yang benar-benar sengaja membuat cacat orang atau membuat luka orang, maka bisa ditegakkan kisah pada anggota badan. Fatukhadul aynu bil ayni, maka seseorang yang mencacati mata, maka dia apa? Dikisos dengan dicacati matanya. Orang mencokal mata orang lain, maka dikisos, dicongkal juga matanya. Atau mungkin matanya di sinar misalnya, matanya menjadi buta. Apa yang menjadi buta? Sinar apa? Laser. Bisa menjadi buta. Maka dia apa? Juga di kisah. Wal anfu bil anfi, hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga. Wal yad bil yad, tangan dengan tangan. Wal rijal bil rijal, kaki dengan kaki. Al-yumna bil-yumna, yang dilukai apa? Kalau kanan ya juga kisahnya kanan. Wal-yusra bil-yusra, kalau kiri juga dengan yang kiri. Mingku lima juga dari setiap apa yang disebutkan. Wa yuksiru sinnal jani bisinnil majna alaihi al-mumasalah laha. Dan tentunya gigi akan dipatahkan, akan dipecahkan gigi si pelaku. Ini tentunya sesuai dengan dia telah memecahkan gigi si korban, sebagaimana yang ada. Kalau yang dipecahkan gigi seri berarti apa? Kisos dengan gigi seri, atas atau bawah, kiri atau kanan, sama yang sepadan. Bayu khadul jahna bin jahni, dan tentunya akan apa? Maka kisos mata dengan mata. Al-a'la bil-a'la, kalau kelopak mata maka juga dengan kelopak mata, yang atas dengan yang atas. Terus al-asfalu bil-asfali, kalau yang dilukai itu kelopak mata yang bawah, maka dia dikisos dengan mata yang bawah. Batu khadu bisyafati, dan juga akan terkena hukuman bibir dengan bibir. Al-ulya bil-ulya, bibir atas tentunya dengan dengan bibir atas. Basuflah bisuflah bibir bawah, bibir bawah. Dikali Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 45, wa juruha kisos, seluruh luka ini ada kisosnya. Walianna kula minal jabni wa syafati lahu hadun yantahi ilaihi. Dan karena setiap dari mata dan juga bibir, tentunya di sana ada batasan-batasan yang tentunya akan ada batasan-batasan yang terbatasi. Fatukhadu isba'u bil isba'i alati tumasiluha fi maudi'iha. Maka tangan atau jari-jari akan dibalas dengan jari-jari dan akan dibalas sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan semisalnya. Wafi ismiha, dan juga pada namanya. Kalau seorang melukai ibu jari misalnya kanan, nanti juga dia dilukai ibu jari kanan. Telunjuk juga telunjuk. Jari tengah, jari manis, jari kelingking. Yang sepadan. Batu khadu al-kahu bil-kahwil masalah. Masalah. Maka kaf, yaitu tangan, dibalas dengan tangan yang semisal. Misalnya tangannya di misalnya apa, tusuk misalnya, dia juga nanti di kisos sebagaimana dia memperlakukan. Al-yumna bil-yumna, kanan dengan kanan. Wa yusra bi yusra, kiri dengan kiri. Wa yukhadul mirfaku bi misri, dan mirfak, mirfak itu siku, siku, siku dengan siku ya. Al-aymanu bil-aymani, kanan dibalas dengan kanan. Wal-aysaru bil-aysari, kiri dengan kiri. Lilma salati fihima, yaitu sebagai hukuman yang setimpal. Wayukhadu az-zakar bil-zakar, kemaluan dengan kemaluan. Li'anna lahu haddan yantahi ilahi, karena ini mempunyai batasan-batasan. Kayum kinul kisasu bihi min ghairi khaifin, dan ini bisa dimungkinkan, bisa ditegakkan kisas tanpa mengandung kezaliman ya. Seseorang memotong kemaluan, kisas dipotong kemaluannya juga. Li'umumi qawli ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal juruha kisos, seluruh dari luka maka ada kisosnya. Sehingga anggota badan atau luka yang di sana ada batasannya, maka bisa ditegakkan kisos. Kalau yang tidak ada batasannya ini nanti ada permasalahan. Misalnya orang menusuk perut misalnya. Ini kalau dikesannya berbahaya. bisa jadi orang yang pelaku tadi nusuk gak mati ya kan, karena gak kena usus. Begitu dikisas, ternyata yang dikisas bisa mati, ternyata kena usus, sama-sama ditusuk misalnya. Ya seperti ini gak bisa ditegakkan kisas, mati aja. Kenapa? Bisa mengandung kezaliman yang lebih besar. Si pelaku misalnya menusuk misalnya perut, karena perut ini tidak ada batasannya kan, ususnya pas nggak kena usus ya kan nggak mati. Begitu ditegakkan kisas, algojunya ini nusuk misalnya, terkena kena usus bisa mati. Ini seperti ini tidak bisa ditegakkan kisas. Ini perut kalau nggak kena apa usus atau organ tubuh yang lainnya, maka kemungkinan besar orang itu nggak meninggal. Kalau enang apa cepat-cepat di evakuasi ya, nggak sampai ke kehabisan darah misalnya. Tapi kalau kena usus, sebagaimana siapa? Khalifah Umar bin Khattab ya kan, ditusuk 6 kali ya kan. Akhirnya ususnya ada yang kena, putus. Itu para sahabat mencoba mengasih yang pertama kali air, air nggak kelihatan. Khususnya putus atau enggak. Setelah itu paling lama dikasih susu. Setelah diminum, ternyata apa? Susunya ini keluar dari perut. Sudah, para sahabat sudah memperkirakan bahwasanya Umar tidak bisa diselamatkan lagi. Karena khususnya putus. Kalau ke dokter sekarang kalau ususnya putus bisa di anu enggak? Bisa. Disambung lagi. Belum kali ini. Kemajuan zaman dan kemajuan teknologi. Belum, dan ini butuh fatwa para ulama. Jelas di sini nanti ada kaidah-kaidahnya. Ini sebagai pembukaan saja. Insya Allah rinciannya kita akan baca. Kemudian kita lanjutkan sebentar. Wa yustaratu lil qisasi fi tarfi salah satu syurutin. Dan dipersyaratkan di dalam qisas terhadap anggota badan ada 3 syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama, al-amnu minal khaif, aman dari penganiayaan atau kezaliman, unsur kezaliman. Badzalika bi ayyakuna al-qat'u min mafsalin aw lahu haddun yantahi ilaihi. Itu bahwasanya anggota badan tersebut ini ada batasan mafsal. Mafsal itu luas-luas ya, ada batasannya. Atau ada batasan akhirnya ya kan, kalau tangan ya batas akhirnya segini. Mau yang dipotong yang mana? Di sini atau di sini atau di sini atau di sini atau di sini ya kan? Ada, masih ada batasannya. Fa'ilam yakun kada lam yujizil al-qisas. Jika anggota badan tersebut memang tidak ada ruas-ruasnya atau tidak ada batas akhirnya, maka tidak boleh ditegakkan qisas. Fala qisasa fi jirahati la yantahi ila haddin. Maka tidak ada qisas pada luka yang di sana tidak ada batas akhirnya. Kajaifati, seperti dalam perut. Seperti dalam perut. Batasnya yang mana perutnya kan? Di dalamnya lah. Penuh organ-organ tubuh. Tidak ada batasannya. Wahya allati tasilu fi batinil jauh. Yang dimaksud adalah sesuatu yang menyampaikan atau sampai kepada dalam perut. Dalam perut tidak ada batasannya. Li annaha laisa laha haddun yantahi ilal qat'i ilaihi. Karena dalam perut tidak mempunyai batasan akhir yang bisa diputuskan. Terus kalau tidak ada kisos gimana? Yang bayar diat, tetap ada diatnya. Tidak di kisos tapi disuruh bayar diat. Diatnya juga di belakang, nanti ada rinciannya. Gak di kisos cuma apa? Suruh bayar diat. Kalau memang tidak ada batasannya. Wala qisas fi kasri admin. Dan juga tidak ada qisas pada pecahnya tulang selain gigi. Ka kasri saq wal faqid wal dhira'. Seperti pecahnya apa, gigi tulang betis. Tulang betis kalau pecah ini susah mau apa mengisos gimana nih ya, dipukul atau retak pecah ini juga susah mau mengisos ya kan, retaknya itu banyak atau sedikit, terus gimana caranya sama ini susah ya, retaknya menyebar atau satu, susah mau dikisos ya kan. Fakhir atau tulang paha ya, bersama wadira atau tangan ini juga susah dipukul dengan tongkat misalnya kan. Oh ternyata retak ini ya, ini kisonya yang susah, ini memukulnya yang sama retaknya ini yang susah ya kan. Bagaimana cara memukul yang sama misalnya retaknya sama, ini susah sehingga apa, tidak bisa ditegakkan qisas. Imkanil masalah, karena tidak bisa diperlakukan apa bisa hasilnya bisa tidak sama di dalam melakukan qisas. Amma kasrisin fa yajri fihil qisas. Adapun pecahnya gigi, maka bisa ditegakkan qisas. Ya. Kalau gigi mudah ya kan? Mungkin digerendong. Masih bisa, karena sesuatu yang kelihatan. Bi'ai yubarida sinajani hatta yukhat minhu qadra ma kasara min sinil majna alaih. Yaitu dengan dikikir misalnya. Gigi si pelaku sampai dia tentunya apa? Merasakan sebagaimana dia atau pecahnya giginya orang yang korban tersebut. Wabillahi taala misra barakallahu fikum sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Ya. Mau ngomong masalah Al-Gojo. Oh, dalam pelaksanaan kisah ya? Belum mana belum rinciannya belum mendetail. Terus membacanya apa belum? Karena belum tahu jawabannya.